saling memberikan nasihat sesama muslim adalah kewajiban kita. وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyeru berbuat yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu. Ya, bagaimana cara Ahlussunnah wal Jamaah dalam membantah Ahlul Bid'ah? Manhaj Ahlussunnah wal Jamaah, manhaj mereka dibangun di atas kitab dan sunnah, Al-Quran dan hadis. Mereka berbicara sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dan manhaj mereka betul-betul bersumber di atas dalil, yang mana mereka itu membantah subhat-subhat Ahlul Bid'ah berdasarkan dengan dalil, dan mereka mengingkari subhat-subhat mereka berdasarkan dengan dalil. Wa istadilluna bil kitabi wa sunnah ala wujubi tamassuk bis sunan. Dan mereka juga menyampaikan dalil dari Al-Kitab dan Sunnah tentang wajibnya berpegang teguh kepada Sunnah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW, "Alaikum bisunnati," untuk mengingkari bid'ah-bid'ah dan perkara-perkara baru. Di sini dijelaskan bahwa para sahabat, as-sahabah, yanhauna 'anil bid'ah, bahwa para sahabat itu melarang bid'ah-bid'ah. Tidak ada bid'ah pada zaman sahabat, tidak ada. Kemudian di dalam kitab beliau itu, ya, beliau mengutip perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Ittabi'u wa la tabtadi'u, faqad kufitum." Ikutilah sunnah Nabi dan janganlah melakukan bid'ah, karena telah dicukupkan atas kalian. Jadi agama ini sudah sempurna, enggak usah ditambah-tambah lagi. Jadi bid'ah yaitu sudah dilarang pada zaman Nabi, sudah dilarang. Kemudian para sahabat melarangnya, para tabi'in melarangnya, para atba'ut tabi'in juga melarangnya. Tapi sekarang malah muncul bid'ah-bid'ah. Di mana-mana ada bid'ah. Ini karena mereka tidak mau mengikuti petunjuk Nabi, tidak mau mengikuti petunjuk para sahabat. Ya, akhirnya mereka melakukan bid'ah. Nasihatku untukmu. Nasihatku untukmu.